Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita mengambil dua pendapat yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berkaitan dengan permasalahan istitsna fil iman. Sekarang kita baca pendapat yang ketiga, dan itu pendapat yang rajih. Wa amma man yujawizul istitsna'a wa tarkah fahum as'adu bid-dalili minal fariqain. Adapun golongan yang membolehkan istitsna dan juga membolehkan tidak beristitsna, dalam artian menggunakan kata insyaallah dalam iman boleh, tidak juga boleh, maka mereka adalah orang yang paling berbahagia dengan dalil, dalam artian paling tepat dalam menerapkan dalil daripada dua kelompok yang telah disebutkan di depan. Wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Dan kalimat ini, khairul umur awsatuha, datang dalam hadis yang dhaif, yang didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, dan telah sahih riwayat yang menisbahkan perkataan ini kepada Wahab ibn Munabbih dalam riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid. Khairul umur awsatuha. Nah, bagaimana perinciannya? Qala fa in arada al-mustathni asyakka fi asri imanihi muni'a min al-istithna. Ini apabila yang diinginkan oleh orang yang mengucapkan istitsna tadi adalah keraguan-raguan pada asal keimanannya, maka dilarang mengucapkan istitsna. Wa hadza mimma la khilafa fi, dan ini termasuk di antara perkara yang tidak diperselisihkan padanya. Kenapa? Karena tidak boleh ada keraguan-raguan. Kalau mengatakan ana mu'minun insyaallah, tapi maksudnya ragu-ragu pada asal keimanannya, maka tidak diterima. Tidak boleh. Imannya juga tidak diterima. Kenapa? Karena tidak dikatakan iman kalau orang yang ragu-ragu. Taib. Wa in arada annahu mu'minun minal mu'minin alladhi wasafa alladhina wasafahumullahu fi qawlihi innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan apabila dia menginginkan maksud perkataannya ana mu'minun insyaallah, yaitu bahwasanya dia itu mukmin dari kalangan kaum mukminin yang Allah Subhanahu wa taala telah sifati mereka di dalam ayat di surat Al-Anfal ini. Yang ini sifat-sifat kaum mukminin yang sempurna. Allah katakan hanyalah kaum mukminin yang sebenarnya, yaitu yang apabila disebut Allah hati mereka gemetar karena takut, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya, dan mereka semata-mata hanya bertawakal pada Rabb mereka, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan berinfak dari sebagian yang kami rizkikan, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka dan pengampunan serta rizki yang mulia. Wa fi qawlihi ta'ala, dan juga apabila dimaksud adalah mukmin yang terkandung dalam ayat innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun fal istithna'u hayna idzin jaiz. Hanyalah kaum mukminin, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang jujur. Nah, kalau yang dimaksud dengan mukmin, nah seperti ini, maka istitsna ketika itu dibolehkan. Nah, istisna ketika itu dibolehkan. Wa kadzalika man istatsna wa arada adama ilmihi bil aqibah. Demikian pula orang yang mengucapkan istisna dan menginginkan, maksud istisna itu adalah tidak tahunya dia tentang hasil akhir kehidupannya. Tentang akhir kehidupannya. Nah, maka ini juga disyariatkan mengucapkan insyaallah. Wa kadzalika man istathna ta'liqan lil amri bi masyiatillah la syakkan fi imani. Demikian pula masuk kategori jaiz yang mengucapkan istitsna, maksudnya adalah dengan enam menggantungkan perkara itu kepada kehendak Allah, bukan dikarenakan keraguan-keraguan dalam imannya. Maka ini juga apa, diperbolehkan. Wa hadzal qawlu fil quwwati kama tara, dan pendapat ini nam padanya kekuatan sebagaimana engkau lihat. Taim. Jadi kesimpulannya, ikhwan, untuk pendapat yang rajih dalam masalah istitsna fil iman, maka apabila yang dimaksud dengan keimanan tersebut adalah asal iman, maka apa? Tidak boleh istitsna. Paham? Karena tidak boleh seorang mengucapkan nam ana mu'minun insyaallah yang dimaksud adalah apa? Keraguan-raguan pada asal keimanannya. Karena seorang mukmin tidak dikatakan mukmin kecuali harus ada jazm, harus ada yakin. Ini yang kondisi dilarang. Mengucapkan ana mu'minun insyaallah apabila yang dimaksud adalah keraguan-raguan dalam asal keimanan. Kemudian kondisi yang diperbolehkan di sini disebutkan berapa? Disebutkan 3, ya. Yang pertama, apabila yang dimaksud adalah mukmin dengan keimanan yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat tentang sifat kaum mukminin, maka diperbolehkan dia mengucapkan ana mu'minun insyaallah ketika itu. Yang kedua, apabila yang diinginkan juga dengan ana mu'minun insyaallah adalah apa? Akibat. Nah, insyaallah itu maksudnya dia tidak mengetahui akhir dari kehidupannya, maka ini juga diperbolehkan mengucapkan istitsna. Dan yang ketiga, apabila dia mengucapkan istitsna semata-mata untuk apa? Untuk mengaitkan perkara tersebut dengan kehendak Allah. Nah, bukan dikarenakan keraguan-keraguan dalam keimanan, maka ini juga diperbolehkan. Jadi, nah, perkaranya sesuai dengan niatan orang yang mengucapkan insya Allah itu apa. Ini kesimpulan tentang masalah istitsna fil iman. Kemudian sebagai tambahan di sana dibahas juga tentang istitsna fil Islam. Kalau tadi mengatakan ana mu'minun insyaallah, ini ada kondisi boleh dan kondisi yang dilarang. Tapi sekarang kalau mengucapkan ana muslimun insyaallah. Baik. Maka bagaimana hukumnya? Syekhul Islam rahimahullahu taala, ikhwan, dalam majmu' fatawa jilid yang ke-7 halaman 415, demikian pula pada jilid ke-13 halaman 43. Naam, menegaskan bahwasanya yang masyhur di sisi ahlul hadis tidak mengucapkan istitsna dalam Islam, yaitu tidak mengucapkan ana muslimun insyaallah. Kenapa? Karena keislaman itu berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang zahir. Naam. Karena apa? Karena dalam kondisi tersebut dia harus secara pasti mengatakan ketundukannya dan berserah dirinya kepada Allah. Naam, secara apa? Secara hukum-hukum syar'i. Memang dia seorang yang tunduk kepada hukum Islam. Sehingga ketika mengucapkan ana muslim, ini tidak perlu. Naam, dan memang tidak dikenal dari para salaf, mereka mengatakan ana muslim insyaallah. Tapi secara pasti ana muslim. Ini kesimpulan tentang istitsna fil Islam. Jadi ada masalah istitsna fil iman, ini yang masyhur terjadi khilaf. Adapun tentang istitsna fil Islam, maka ini yang masyhur di kalangan ahli hadis, yaitu tidak mengucapkan istitsna. Baik. Qala al-Imam Thahawi rahimahullahu taala, wa jami'u ma saha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Nah, kita masuk pada perkataan beliau berikutnya. Dan semua perkara yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat maupun penjelasan, semuanya adalah hak. Qala yushiru syekhu rahimahullah bidzalika ila raddi 'ala al-jahmiyyati wal mu'attilati wal mu'tazilati war rafidah al-qa'ilina bi anna al-akhbara qisman mutawatir wa ahad. Di sini isyarat dari Imam Thahawi dengan perkataan tadi, ikhwan, sebagai bantahan kepada Jahmiyah, kemudian Mu'attilah, Mu'tazilah dan Rafidhah. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya khabar-khabar, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi jadi dua. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Fa in kana qad'iyya sanad lakinnahu ghairu qad'iyyi dalalah fa innal adillata lafdhiyyata la tufidul yaqin wa li hadza qadahu fi dalalatil qur'ani 'ala sifat. Nah, adapun mutawatir di sisi mereka, walaupun secara sanadnya qad'i, akan tapi secara penunjukannya tidak qat'i. Karena dalil dari lafaz menurut mereka tidak memberikan faedah keyakinan. Nah, oleh karena itulah mereka mencela penunjukan ayat-ayat Al-Qur'an tentang sifat-sifat Allah. Ini siapa? Jahmiyah dan teman-teman yang disebutkan tadi. Nah, jadi menurut mereka dalil yang sifatnya lafziyah berupa lafad-lafad baik Al-Quran maupun As-Sunnah, kawan, tidak memiliki apa? Faedah yakin. Tapi dalil yang akli, yang sesuai dengan akal, itulah yang memberikan faedah yakin. Qalu wal ahadu la tufidul ilma, dan hadis-hadis ahad tidak memiliki faedah menetapkan ilmu. Tidak sampai ke tingkatan ilmu itu dalil ahad. Wala yuhtaju biha min jihati tariqiha wala min jihati matniha. Sehingga tidak digunakan hujjah dalil yang ahad itu baik dari sisi jalannya maupun dari sisi matannya. Sanad dan matan semuanya tidak dipakai. Taib. Fasaddu anil alal qulubi ma'rifatar rabbi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi min jihadir rasul. Sehingga dari sini mereka apa? Telah menutup atas hati-hati mereka untuk bisa mengetahui Allah dan sifat-sifatnya serta nama-namanya serta perbuatannya dari arah bimbingan Rasul. Nah, kenapa? Karena intinya mereka ingin menolak apa? Menolak hadis. Maka mereka bagi hadis jadi mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir menurut mereka memang qat'i penunjukannya, tapi tetap ada alasan untuk menolak. Nah, qat'i penunjukannya tapi tidak memberikan faedah yakin. Adapun ahad sudah mereka tolak sejak awal karena apa? Nah, tidak memiliki faedah ilmu. Dan ini kezaliman yang sangat terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan pada zaman sekarang di antara yang mengusung pemahaman ini dari kalangan Mu'tazilah gaya baru ya Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir mengusung pemahaman ini ya. Nah, membagi dalil mutawatir dan ahad, kemudian qat'iyatus tsubut dan qat'iyatud dalalah dan seterusnya. Yang intinya mengembalikan dalil dan landasan pokok dalam perkara asma wa sifat kepada apa? Kepada akal semata. Jadi mereka tutup pintu untuk mencapai kebenaran dari arah Rasul. Maka bagaimana bisa mencapai kebenaran? Wa ahallun nas ala qadaya wahmiyah wa muqaddimatin khayyaliyah wa sammauha qawati' aqliyah wa barahin yaqiniyah. Dan mereka memindahkan manusia dari apa? Dari bimbingan Rasul menuju kepada apa? Qadaya wahmiyah. Yaitu hal-hal yang sifatnya hanya sekedar apa? Bayang-bayang tidak jelas. Dan mukaddimah-mukaddimah khayalan. Yaitu kaidah-kaidah hasil apa? Khayal mereka. Dan mereka namakan lihat dengan apa? Qawati aqliyah, yaitu dalil-dalil akli yang pasti, yang yakin, dan bukti-bukti yang yakin. Nah, inilah syaitan ikhwan, ketika ingin memalingkan seorang dari jalan yang hak. Taib, ditutup jalan untuk mengetahui al-haq, yaitu dari jalan sunnah. Jalan sunnah ditutup, jalan untuk bisa menerima dalil ditutup, sehingga tidak usah dalil-dalil. Yang penting sesuai akal atau tidak. Naam. Wahiyya fit tahqiq kasara bin biqi'ati yasabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a fa wajadallaha indahu fa waffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan kaidah-kaidah yang mereka munculkan itu pada hakikatnya ketika di cek hanyalah ibarat seperti fata morgana. Fata morgana di suatu apa dataran yang tandus panas, pikirlah orang yang kehausan itu ibarat air. Kemudian ketika dia datangi tidak dapati apa-apa. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan hisab bagi mereka. Aw kan dulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab dulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Atau perumpamaan yang lain bagi mereka itu seperti orang yang apa? Yang berada dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat. Kegelapan yang apa? Berlipat-lipat. Baik, seperti yang berada di tengah lautan ya kawan, dengan ombak yang deras, kemudian apa? Kegelapan malam, kemudian awan yang pekat, semuanya gelap. Taib tidak bisa melihat apa-apa. Nah, siapa saja yang tidak Allah berikan baginya cahaya, maka dia tidak akan mendapati cahaya. Ini perumpamaan bagi ahli batil, yang mereka menganggap kebatilan mereka sebagai suatu apa? Dalil, sebagai suatu kaidah yang diikuti sebagai jalan keselamatan. Qala wa min al-ajab annahum qaddamuha ala nususil wahyi wa azalu li ajriha an-nusus. Dan termasuk di antara hal yang sangat mengherankan, di mana mereka mengedepankan dalil-dalil akli yang sekedar khayalan itu di atas nas-nas wahyu. Dan mereka tinggalkan dikarenakan dalil-dalil akal itu nas-nas yang banyak. Fa'afqarat qulubahum minal ihtida'i bin nusus. Fa'aqfarat ya. Dengan qaf dulu ya. Fa'aqfarat qulubuhum minal ihtida'i bin nusus. Walam yadfaru bil uquli as-sahihati al-mu'ayyidah bil fitrati salimah wan nususi an-nabawiyah. Baik. Sehingga apa? Hati-hati mereka itu gersang. Seperti dataran yang tandus, tidak ada air. Gersang dari apa? Upaya mencari hidayah dengan nas. Tidak mau. Tidak mengambil dalil. Sehingga mereka pun, dan mereka pun tidak bisa mendapatkan akal yang sehat, yang dikuatkan dengan fitrah yang selamat dan nas-nas nabawi. Walau haqqamu nusus al-wahyi lafazu bil ma'qul sahih al-muwafiq lil fitratis salimah. Dan seandainya saja mereka mau berhukum dengan nas-nas wahyu, maka tentu mereka akan beruntung untuk bisa mencapai sesuatu yang sesuai dengan akal yang sehat dan mencocoki fitrah yang selamat. Ini jelas sekuat, karena tidak akan mungkin bertentangan akal sehat dengan dalil yang sahih. Bal kullu fariqin min arbabil bid'i ya'ridun nususa ala bid'atihi wa ma dhannahu ma'qulan fa ma wafaqahu qala innahu muhkam wa qabilahu wa ihtajja bihi. وَمَا خَالَفَهُ قَالَ إِنَّهُ مُتَشَابِهُ ثُمَّ رَدَّهُ. Dan kemudian di paragraf ini disimpulkan, ikhwan, bahkan semua kelompok dari apa? Penganut kebid'ahan. Baik, maka apa? Dia paparkan nas-nas atas kebid'ahannya. Jadi nas itu dihukumi dengan kebid'ahan mereka, bukan kebid'ahan itu dihukumi dengan nas yang datang. Tapi mereka yakini dulu kebid'ahan, kemudian datang nas dipaparkan pada kebid'ahan tadi. Yang mereka sangka itu sebagai makul, hal yang sesuai akal, dan mencocokinya dikatakan muhkam, diterima, dan dijadikan hujah. Tapi yang menyelisihi kebid'ahannya, maka cari jalan untuk menolak, dikatakan itu mutasyabih, sesuatu yang tidak jelas. Kemudian dia tolak. Wasamma raddahu tafwidan, maka dia tolak, kemudian apa? Dia namakan penolakan itu sebagai tafwid. Ada saja alasannya. Menolak dalil akan dicela oleh awamun nas yang fitrahnya selamat. Kalian kok menolak dalil? Al-Qur'an kok ditolak? Sunnah ditolak. Cara untuk menolaknya, mereka terima lafadznya, tapi mereka apa? Mereka tiadakan maknanya. Ini yang disilakan dengan tafwid, dalam artian ya ini Al-Qur'an tapi maknanya kita kembalikan pada Allah. Kita tidak tahu maknanya. Ini kan sama saja menolak apa? Penunjukan dari dalil. Sehingga semua Al-Qur'an ya ibaratnya cuma lafaz-lafaz tanpa makna. Hadis lafaz tanpa makna. Sehingga ini jelas penolakan terhadap nas. Atau jalan yang lain, aw harrafa, atau dia ubah makna ke makna yang lain. Wa sama tahrifahu ta'wilan, kemudian menamakan tahrif yang batil ini dengan nama yang punya kemungkinan bagus, dengan ta'wil. Dia namakan ta'wil, karena ta'wil punya makna yang bagus. Makna apa? Ta'wil bisa bermakna tafsir. Nah, makanya dulu ulama mutaqaddimun mengarang kitab tafsir mereka dinamakan Ta'wilul Quran. Taib, maksudnya tafsir. Makanya, nah, istilah ta'wil memiliki dua makna. Makna yang hak, nah, bermakna tafsir, dan makna yang dibenci, yaitu bermakna tahrif. Nah, akhirnya ahlul bidah menggunakan istilah yang masih bisa diterima manusia, dinamakan ta'wil. Walidzalika ishtadda ingkaru ahli sunnati alaihim. Oleh karena itulah sangat keras pengingkaran ahli sunnah terhadap mereka ini. Nah, sehingga terus ikhwan di dalam kitab-kitab akidah, nah, dibeberkan kebobrokan pemahaman Jahmiyah maupun Mu'tazilah ataupun Rafidhah maupun Mu'attilah. Nah, karena itulah sangat mengherankan kalau pada zaman ini muncul kemudian mereka-mereka yang membela Rafidhah, menganggap Rafidhah sebagai saudaranya. Bahkan Rafidhah bukan termasuk dalam cakupan Islam lagi. Mereka sudah sudah dalam lingkaran kekafiran, golongan orang-orang kafir. Baik, dan permusuhan antara ahli sunnah dengan Rafidhah antara Islam dan kufur. Baik. Dan di antara prinsipnya jelas karena mereka tidak mau berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah, walaupun lisannya ikhwan mengucapkan perjuangan mereka untuk Islam. Al-maut li Amerika, al-maut li Israel, an-nasru lil Islam. Ini syiar mereka, syiar Rafidhah Yaman di bendera-bendera mereka, yaitu tempel. Dan sekarang pun di pintu Masjid Damaj dulu di Pampang itu, tempelan pamflet itu. Al-maut li Amerika, al-maut li Israel, pertolongan untuk Islam. Tapi mereka sebenarnya antek-antek orang-orang kufar, baik kalangan Yahudi maupun yang lain, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya banyak bersyukur ketika Allah berikan hidayah untuk mengenal manhaj salaf dan mempelajari akidah salaf. Dari para ulama yang mereka lurus akidahnya. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Jadi inti dari paragraf ini dan penegasan keharusan untuk kita menerima semua yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa syariat maupun berupa penjelasan tentang masalah akidah. Perkataan min asy-syar'i yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, wal bayan berkaitan dengan penjelasan-penjelasan akidah seputar sifat-sifat Allah, seputar nama-nama Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, semuanya kita terima selama itu hadisnya sahih. Tidak beda-bedakan antara mutawatir maupun ahad. Nah, ini kesimpulannya. Adapun prinsip ahli bidah, maka sebagaimana disebutkan tadi, mereka sebenarnya ingin menolak nas, tidak ingin berhukum dengan sunnah, dengan hadis, tapi mencari jalan untuk menipu manusia dengan kaidah-kaidah mereka. Barakallahu fikum wa bihadza subhanakallah.